أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي. وادخلي جنتي. Firman Allah Jalla wa'ala berikutnya pada ayat ke-21, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Allah Jalla wa'ala katakan kepada mereka, kepada al-insan yang tersebut pada ayat sebelumnya, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Naam. Bahwa adapun manusia apabila Rabbnya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala mengujinya, lalu dimuliakan dia, dan diberikannya pula dia kesenangan, maka dia menyatakan Rabbi akraman, bahwa Rabbku telah memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu Rabbi ahanan. Tapi jika Rabbnya Allah Jalla wa'ala mengujinya lalu membatasi rizkinya, menyempitkan rizki baginya, maka kemudian dia menyatakan Rabbi ahanan, bahwa Rabbku telah menghinakanku. Dia mengukur, menilai bahwa kemuliaan itu berada ketika dilapangkan rizkinya, berarti dia dimuliakan. Dan sebaliknya ketika dia sempitkan rezekinya, kemudian dia menyangka bahwa Allah telah menghinakan dia. Maka sama sekali tidaklah demikian. Sesungguhnya keliru pemikiran yang ada pada mereka, sehingga Allah katakan, kalla balla tukrimunal yatim. Sekali-kali tidak demikian, kata Allah. Balla tukrimunal yatim, sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin, dan kalian pula tidak saling mengajak memberikan makan kepada fakir miskin. Tidak menyuruh kepada manusia untuk memberikan makanan kepada mereka. Wa ta'kuluna turatha aklan lamma, dan kalian memakan harta warisan mereka dengan cara mencampur baurkan antara yang halal dan yang batil. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian itu memang mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan, dengan kecintaan yang sangat. Maka pada ayat ini Allah katakan kalla, sebagaimana tersebut pada ayat ke-17, kalla balla tukrimunal yatim. Maka Allah ulangi lagi kalla pada ayat ke-21 ini. Sekali-kali kata Allah, jangan seperti itu, kata Allah. Idza dukkatil ardu, jika bumi itu diguncangkan oleh Allah, dakkan dakka, dengan keguncangan yang sangat, dengan keguncangan yang sangat. Disebutkan makna kalla sebagaimana juga telah disebutkan sebelumnya, bahwa ma hakadha yanbaghi an yakuna al-amr, tidaklah selayaknya, tidaklah sepantasnya kalian bersikap seperti itu. 6. sehingga diterjemahkan dengan makna sekali-kali jangan atau sekali-kali tidak. Artinya jangan kalian seperti itu, kata Allah. Naam. Fahuwa raddun linkibabihim ala dunya. Yang mana kata ini, kata kalla, adalah sebagai bantahan kepada mereka yang terlalu mementingkan kepada urusan dunianya. Wajam'uhum laha, terus menerus waktu demi waktu seharian dia sibukkan mengurusi dari dunianya, mengumpulkannya. Naam. Fa in fa'ala dzalik yandam yauma tudakkul ardu wa la yanfa an-nadam. Jika dia masih tetap seperti itu, niscaya suatu saat dia akan menyesal ketika bumi itu diguncangkan. Wa la yanfa'un nadam, sehingga tidaklah lagi bermanfaat adanya penyesalan. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, maka antum perhatikan. Kalla ay laysa kullu ma ahbabtum minal amwal. Makna kalla, kata beliau, adalah tidaklah semua harta yang engkau sukai. Watanafastum fihi minal laddat, demikian juga laddat, kelezatan yang kalian perebutkan, bibaqin lakum, kemudian bisa menjadi kekal bagimu. Kalla, sekali-kali tidak. Bal amamakum yaumun azim, bahkan justru di hadapan kalian adalah yaumun azim, adalah hari yang sangat besar, hari yang sangat dahsyat. Wahaulun jasim, dan adanya kengerian yang luar biasa. Menjelang yaumul qiyamah, dan di saat terjadinya yaumul qiyamah, tidaklah berarti lagi harta yang dia kumpulkan. Tadukku fihil ardu wal jibal wa ma 'alayha, yang pada hari itu, kata Allah, al ardu wal jibal, bumi dan juga gunung-gunung akan diguncangkan. Dan demikian pula wa ma 'alayha, dan termasuk yang ada di atasnya, apa yang ada di permukaan bumi dengan segala apa yang ada isinya. Hatta taj'ala qa'an safsafa la aujun fiha wala amat, sehingga menjadi datar sama sekali, rata, yang tidak ada lagi tempat yang rendah. La aujun, tidak ada lagi tempat yang rendah. Wala amat, dan tidak pula ada tempat yang tinggi, datar. Naam. Itulah ketika yaumul qiyamah diguncangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bumi yang kita pijak. Allah sebutkan bumi tadi diguncangkan dengan kata dukka, yang berasal dari kata dakka. Dakka yadukku. Naam. Jamaknya dukkun. Apa asal makna dari dakka? Yakni al-kasru wad-dakku, dipecahkan, dipatahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian berbenturanlah satu dengan lainnya. Naam. Di sisi lain, bahwa dakka itu berarti istawat fil infirash, istawat yakni rata fil infirash, di hamparan. Maka dalam bahasa Arab dikatakan dagga. Nam, tentu majhulnya yakni dugga. Dagga adalah bentuk ma'lum, kata yang naam aktif, sedangkan kata pasifnya yakni dugga. Kalau aktif adalah mengguncangkan, sedangkan pasif majhul yakni diguncangkan. Maka apa yang diguncangkan? Al-ardu yakni bumi. Siapa yang mengguncangkan? Yakni tentunya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita perhatikan kata dukkan yang kemudian diartikan dengan kedai atau toko, itu berasal dari itu. Nah, dakka ya dukku, karena tempat tadi adalah rata dengan tanah. Nah, itu asal mengapa dikatakan dukkan. Falhasil bahwa Allah Jalla wa'ala akan mengguncangkan bumi tadi dengan sekencang-kencangnya, sampai kemudian apa-apa yang menonjol di permukaan bumi tadi akan diratakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terlihat lagi tempat yang rendah dan tidak pula terlihat lagi tempat yang tinggi. Kemudian juga apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ketika menafsirkan ayat itu, untuk semakin melengkapi tentang penafsirannya, kata beliau rahimahullah, hingga kalian tidak akan melihat padanya ada bagian yang rendah, dan tidak pula kalian melihat lagi bagian yang menjulang tinggi. Keadaan gunung-gunung akan diratakan. Tidak ada bangunan, tidak ada pula pohon. Bumi akan diratakan seperti layaknya kulit, kata beliau rahimahullah. Kita tahu bagaimana kulit rata, halus. Manusia, kata beliau, berada di atasnya, akan berkumpul di satu tempat, dalam keadaan orang yang memanggil bisa menjadikan mereka semua mendengar, dan pandangan dijadikan bisa melihat mereka semuanya. Nah, langsung terlihat, tidak ada yang menghalangi pandangan. Suara pun juga bisa langsung untuk lebih mudah terdengar. Nah, demikian kata beliau rahimahullah. Selanjutnya kata Allah Jalla wa'ala pada ayat ke-22, waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, dalam kondisi yang seperti itu maka datanglah Rabb kalian. Waja'a rabbuka, kata kerjanya atau fi'ilnya yakni ja'a. Apa kata kerjanya? Ja'a, fi'il madhinya. Fi'il mudhari'nya yaji'u. Naam. Rabbuka sebagai apa di situ? Sebagai fa'il, sebagai pelakunya, dengan ditandai ba'nya dhammah, rabbuka, dan bukan rabbaka. Sehingga dengan itu bagaimana kita mengartikan waja'a rabbuka, dan telah datang siapa? Rabbmu. Naam. Ini secara bahasa telah kita fahami demikian. Wal malaku, demikian pula al malak. Siapa al malak? Yakni para malaikatnya. juga di situ sebagai fa'il karena al-malak di atas huruf kafnya adalah dhammah. Rabbuka wal malaku soffan soffa, datang dalam keadaan berbaris-baris. Terkait dengan ayat ini, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani terhadap nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa adanya, dengan sebenarnya apa yang telah disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran, yang telah Allah tetapkan itu kepada dirinya, dan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala melalui lisan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melalui hadith-hadith yang sahih yang terkait dengan masalah nama dan sifat Allah pun kita mengimani dengan sebenarnya, dengan adanya, dengan apa adanya. Sebagai contoh pada ayat ini, waja'a rabbuka, maka telah datang Rabbmu. 6. Bagaimana mengimani tentang sifat Allah yang disebutkan di sini terkait dengan datangnya Allah? Datang adalah salah satu sifat yang berkaitan dengan fi'il, dengan perbuatan Allah. Alaysa kadzalik? Naam. Berkaitan dengan perbuatan. Naam. Maka kita pun beriman sebagaimana yang telah diimani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Demikian pula para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan a'immah kaum muslimin, semua berada di atas aqidah yang hak. Naam. Sebagaimana yang telah dijalani oleh pendahulunya. Maka ini salah satu ayat yang berkaitan dengan asma wa sifat, disebutkan dalam kitab aqidah yang membahas asma wa sifat, bab al-maji, bab tentang datangnya Allah. Naam. Salah satu pendalilannya adalah dalam surat Al-Fajr ayat ke-22 ini. Menambahkan dalil berikutnya tentang al-maji, tentang datangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang antum bisa catat pada surat Al-Baqarah ayat ke-210. Hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Kata Allah Jalla wa'ala, tidak ada yang mereka tunggu-tunggu. Naam, kecuali adalah datangnya Allah. Naam. Bersama malaikatnya. Fi dhulalim minal ghamami. Naam, dalam naungan awan. Wa qudiyal amr, sedangkan perkara mereka telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukti atau syahid dari ayat ini terkait dengan datangnya Allah pada kata illa ayyatiyahumullah. Tidaklah yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah. Ya'ti sama dengan yaji. Ya'ti fi'il madhinya ata. Yaji fi'il madhinya adalah ja'a. Maka ini sinonimnya, ja'a dengan ata itu adalah semakna, yang artinya adalah datang. Tidaklah mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah kepada mereka, beserta pula bersama pula dengan para malaikatnya. 6. Wa qudiyal amr, sedangkan perkara itu dalam keadaan telah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk memperkuat pendalilan datangnya Allah pada surat dan ayat ini, Al-Baqarah ke-210. Demikian juga dalam surat Al-An'am. Sekaligus kita bahas yang berkaitan dengan akidah, terkhusus di sini al-asma' wa sifat. 6. Kenapa? Karena di beberapa tafsir ditakwil ayat ini. 6. Waja'a rabbuk diartikan waja'a amru rabbik, dan telah datang perkara atau urusannya Rabbmu. Kenapa kemudian ditakwil seperti tadi? Dalam rangka ingkar tentang sifat Allah datang. Tidak mungkin Allah itu datang. Masa kemudian diartikan letter luck seperti itu? Kan berarti sama dengan makhluknya. Makhluk datang, kemudian apakah Allah juga begitu? Allah datang, berarti dengan itu menyamakan sifatnya Allah dengan makhluk. Ini menunjukkan sekali lagi ketidakfahamannya, bahwa kesamaan nama bukan berarti kemudian ia menunjukkan kesamaan sifat. Allah punya sifat datang, makhluk juga punya sifat datang. Sama-sama namanya datang, tetapi beda dari sisi sifatnya. Gimana bedanya? Bahwa datangnya Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya, sedangkan datangnya pada makhluk adalah sesuai dengan kekurangan dan keaibannya. Sebagaimana sifat-sifat yang lain, Allah Jalla wa'ala mempunyai tangan. Manusia punya tangan bukan berarti kemudian mensamakan sifatnya Allah dengan makhluk. Bahkan kemudian memakai dalil, tetapi dimaksudkan kepada makna yang salah. Nah, walam yakullahu kufuan ahad, Allah itu tidak sekufu, tidak sama dengan siapapun dari makhluknya. Naam, itu benar tentunya. Naam. Dan demikian pula ayat Al-Quran menyebutkan laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Allah sama sekali tidaklah sama dengan makhluknya. Naam. Tetapi ketika adanya kesamaan nama dari sisi nama tadi, maka belum tentu kemudian sama dari sisi sifatnya. Nah, sebagaimana Allah juga memiliki sifat turun, dan itu perbuatan Allah. Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Makhluk punya sifat turun, tetapi turunnya Allah adalah sesuai dengan keagungan dan kesempurnaannya, sementara makhluk adalah sesuai dengan keaiban dan kekurangannya. Nah, demikian pula sifat ini yang sedang kita padanya, yakni datang. Disebutkan pada syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah, bahwa dua sifat Allah tersebut, Al-Maji' datang, ataupun al-ityan, yakni ada, ya'ti, ityan, tadi telah disebutkan, baik al-maji' maupun al-ityan tadi adalah merupakan dua sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah kita menetapkannya ala haqiqatihi, sesuai dengan hakikat sebenarnya. Wal ibti'ad anit ta'wil, dan jauh dari sikap ta'wil. Sikap ta'wil yang dimaksudkan adalah menafsirkan dengan makna yang lain. Nah, karena ta'wil ada dua makna, ta'wil dengan arti tafsir, ketika ta'wil tadi dengan dalil, sementara ada sisi lain ta'wil yang batil ketika ta'wil tadi tidak mendatangkan adanya dalil. 6. Yang penting tidak sesuai, tidak bisa dicerna oleh akal, kemudian ditakwil-takwil, dicari-cari kira-kira arti yang tepat yang bisa diterima oleh akal itu bagaimana? Seperti pada ayat ini, waja'a rabbuk, padahal arti secara jelas disebutkan dan telah datang Rabbmu, kemudian diselewengkan dengan arti waja'a amru rabbika, dan telah datang perkara Rabbmu. Dari mana mereka kemudian menambahi makna amru? Tidak datang ayat Al-Quran pun yang menyebutkannya, dan tidak pula dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan penafsiran demikian, melainkan datang dari semata dirinya. Dia anggap bahwa ayat dan sifat Allah bisa diterima apabila bisa dicerna dan diterima oleh akal pikirannya. Jika tidak, maka harus ditolak atau ditakwil, diselewengkan, dirubah maknanya. Maka ahlus sunnah wal jamaah beriman ala haqiqatihi, sesuai dengan apa adanya, wal ibti'ad anit ta'wil alladhi huwa fil haqiqa ilhad wa ta'til, dan jauh dari sikap ta'wil yang mana pada hakikatnya itu bentuk ilhad, penyimpangan, dan bentuk ta'til dan bentuk peniadaan terhadap sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bukankah demikian ketika seseorang tadi melakukan ta'wil, dia melakukan sikap peniadaan. Menurut dia tidak sesuai, tidak relevan itu perbuatan Allah, sehingga harus diganti, dirubah dengan makna yang lain. Yang mungkin juga perlu kita ketahui, pengibar bendera aliran Jahmiyah atau perintisnya atau cikal bakalnya di zaman ini adalah yang bernama Zahid Al-Kautsari. 6. Siapa? Zahid Al-Kautsari. 6. Dia katakan bahwa ja'a rabbuka, telah datang Rabbmu, ditafsirkan ja'a, telah datang adab Rabbmu. Telah datang adab Rabbmu. Maka ini bentuk ta'wil yang tidaklah berdasar. Kalau tadi sudah kita dapatkan pada surat Al-Baqarah, demikian pula surat Al-An'am, maka juga surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr yang bersama kita. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan telah dinukil apa yang disebutkan oleh Abul Hasan Al-Ash'ari. Abul Hasan Al-Ash'ari ini adalah pendiri, pencetus akidah Asy'ariyah. 6. Yang kemudian di akhir hayatnya telah bertaubat kepada Allah Jalla wa'ala, berada di atas akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, akidah Salafus Salih. Maka Abul Hasan Al-Ash'ari menyatakan pada kitabnya yang berjudul Risalah ila Ahli Thagr, Risalah ila Ahli Thagr, pada halaman yang ke-227, wa ajma'u ala annahu azza wa jalla yaji'u yawmal qiyamah wal malaku saffan saffa. Demikian dinukil sepotong. 6. Perkataan beliau rahimahullah. Wa ajma'u, dan mereka para ulama telah sepakat, para ulama kaum muslimin, ulama ahli sunnah telah sepakat, ala annahu azza wa jalla, bahwasanya Allah azza wa jalla yaji'u yaumal qiyamah, yaji'u yaumal qiyamah, datang di hari kiamat, wal malaku soffan soffa, dan malaikat-malaikat Allah dalam keadaan berbaris-baris. Naam. Fahimtum? Naam. Maka lengkapi referensi selain surat Al-Fajr, maka telah diperkuat dengan surat Al-Baqarah dan surat Al-An'am tadi yang telah diisyaratkan. Kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah menjelaskan pada ayat ke-22 ini, yaji'ullahu ta'ala li faslil qada baina ibadih fi dhulalim minal ghamami. Yaji'ullahu ta'ala, Allah jalla, Allah ta'ala datang, li faslil qada, untuk memutuskan putusannya, baina ibadih, di antara hamba-hambanya, fi dhulalin minal ghamam, dalam naungan awan. Perhatikan, Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menggunakan kalimat fi dhulalin minal ghamam yang menunjukkan isyarat terhadap ayat surat Al-Baqarah pada ayat ke berapa tadi yang telah disebutkan? 6. Mengisyaratkan terhadap ayat tersebut. 6. Maka ini salah satu pengaruh yang baik ketika kita merujuk kepada penafsiran salaf. Nah, maka penggunaan dari sisi kata pun nah, tidak lepas dengan apa yang telah tersebut di dalam Al-Quran. Demikian pula hadith Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah jalla wa ala untuk memutuskan putusannya di antara hamba-hambanya, fi dhulalim minal ghamam wa taji'ul malaika al-kiram, dan datang pula malaikat yang al-kiram, malaikat yang mulia. Ahlus samawati kulluhum soffan soffa. Nah, penduduk langit semuanya dalam keadaan berbaris-baris, soffan soffa. Bagaimana yang telah kita tahu, dalam masjid adanya soff, maka soff itu maknanya adalah barisan. Soffan soffa, kata beliau, soffan ba'da soffin, saf kemudian datang saf berikutnya. Kullu sama'in yaji'u malaikatahu saffan, yang mana setiap sama, setiap langit datanglah malaikatnya dalam keadaan berbaris. Yuhituna biman dunahum minal khalqi, mereka melingkupi terhadap selainnya dari makhluk. Naam, dilingkupi oleh para malaikat Allah. Wa hadhihi sufuf sufufun khudu'un wa dhullun lil malakil jabbar. Maka ketahuilah, saf ini adalah saf yang khudu'. Naam, saf yang dinaungi dengan ketundukan. Naam, dan kehinaan, lil malikil jabbar, kepada penguasa alam semesta ini, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka semua dalam keadaan menunduk, terhina di hadapan Allah jalla wa'ala, zat yang menciptakan, zat yang maha kuasa di atas segala-galanya. Naam. Kemudian ayat ke-23, waji'a yawma idzin bi jahannam. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Yawma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Kata Allah Jalla wa'ala, dan pada hari itu diperlihatkan kepada mereka, yakni Jahannam. Kata Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, taquduha al-malaikatu bis-salasil, yang digiring oleh malaikat Allah bisalasil, dengan rantai-rantai. Fa idza waqa'at hadhihi al-umur fa yawma idzin yatadzakkarul insan. Maka apabila itu semua terjadi, yawma idzin yatadzakkarul insan, maka hari itu ingatlah manusia. Manusia baru teringat ma qaddamahu min khairin wa syarrin, apa yang telah dia kerjakan dahulu semasa di dunia, min khairin wa syarrin, baik berupa amalan kebaikan maupun amalan kejelekan. Di saat itu baru diingat. Nah, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa semua malaikat akan datang turun mengelilingi seluruh makhluk. Malaikat langit dunia disusul oleh malaikat langit kedua. Malaikat langit kedua disusul oleh malaikat langit yang ketiga, dan demikian seterusnya. Mereka tadi mengelilingi makhluk untuk menampakkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak, maka sesungguhnya para makhluk tadi tidak mungkin bisa lari ke kanan maupun ke kiri. Tetapi itu dilakukan dalam rangka menampakkan keagungan Allah, dan sekaligus adalah menunjukkan kedahsyatan hari tersebut. Dan di hari itu adalah hari yang disaksikan oleh para malaikat, demikian pula oleh manusia, jin, binatang, dan segala sesuatu. Maka Allah katakan, waji'a yawma idzin bi jahannam. Pihak yang mendatangkan tidak disebutkan tadi, maka disebutkan waji'a dan didatangkan. Artinya pelakunya tidak disebutkan, tapi disebutkan melalui sunnah, melalui hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Jahannam didatangkan dalam keadaan diikat 70 ribu tali kekang, yang masing-masing tali kekang tadi dipegang oleh 70 ribu malaikat. Keterangan ini didapatkan dari sunnah bahwa Jahannam didatangkan dalam keadaan diikat dengan 70 tali kekang, yang mana masing-masing tali kekang itu dipegang oleh 70 ribu malaikat. Sehingga kita bisa tahu seberapa kuatnya kekuatan malaikat tersebut. Malaikat itu besar, sebagaimana disebutkan dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekuatan yang tidak seperti kekuatan manusia, dan tidak pula seperti kekuatan jin, bahkan jauh lebih besar dan lebih besar lagi. Oleh karena itu, ditambahkan keterangan lebih lanjut oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, tatkala ifrit dari golongan jin pernah menyatakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, kata ifrit yang Allah abadikan dalam surat An-Naml ayat ke-39 sampai ke-40. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni 'alaihi laqawiyyun amin. Aku akan membawa singgasana Balqis sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Naam. Dan sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya dan juga dapat dipercaya. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Maka berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, dia menyatakan bahwa saya akan membawa singgasana itu kepada engkau sebelum mata anda berkedip. Falamma ra'ahu mustaqirran indahu, maka tatkala Nabi Allah Sulaiman alaihi salam melihat singgasana itu terletak di hadapannya, menunjukkan adanya tandingan kekuatan antara jin, ifrit dari kalangan jin terhadap dengan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan karena orang ini berdoa kepada Allah lalu para malaikat tadi memikul singgasananya itu dari Yaman kemudian membawanya kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam yang ada di Syam. Yang menjadi kesimpulan dari ayat ini sekali lagi adalah kekuatan malaikat adalah sangat besar. Di mana mereka menyeret neraka dengan 70 ribu kali kekang yang setiap kekangnya diseret oleh 70 ribu malaikat Allah. Jika demikian berarti neraka pun adalah sangat besar. Yang mana neraka itu jika calon penghuninya melihatnya dari tempat yang jauh, mereka mendengarnya menggelegar dan bergemuruh. Dan tidak seperti gemuruh suara pesawat dan yang semisalnya, tetapi gemuruh yang membuat hati bergidik, kata beliau rahimahullah. Yauma idzin yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Wa anna lahu dzikra faqad fata awanuha. Yakni sungguh telah lewat waktunya. Anna lahu dzikra, bahwa mereka mulai dengan itu mengingat-ingat dan berpikir kenapa dulu dia tidak melakukan amalan-amalan yang soleh. Maka dikatakan di sini wa anna lahu dzikra, akan tetapi tidaklah berguna lagi mengingat itu semua. Faqad afat faqad fata awanuha, sungguh telah habis waktunya. Wa dhahaba zamanuha, dan telah hilang masanya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Kemudian dia berucap mutahassiran. Naam. Dia berucap dalam keadaan menyesali alama farrat fi jambillah, terhadap menunaikan kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Artinya nyesal. Dia dalam keadaan menyesal mengucapkan ini. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya lait, alangkah baiknya. Qaddamtu li hayati, kalau sekiranya aku dahulu mengerjakan untuk hidupku ini. Artinya memanfaatkan dalam kehidupan tadi dengan sebaik-baiknya. Kata ya lait adalah kalimat harapan yang tidak mungkin terwujud. Naam, itu lait. Naam. Sebagaimana ayat terakhir pada surat An-naba' ya laitani kuntu turaba. Ya laitani, katanya orang kafir ketika menghadapi azab yang dahsyat, dia menyatakan ya laitani, alangkah baiknya aku dulu kuntu turaba, menjadi tanah, sehingga tidak mengalami seperti ini. Nah, satu kalimat yang percuma, belaka, tidak ada manfaatnya, sudah terjadi. Nah, sehingga tinggallah penyesalan belaka. Ya laitani qaddamtu li hayati, yakni ad-daima al-baqiyah, kehidupan yang langgeng, yang terus tanpa ada henti-hentinya, amalan salihah, untuk melakukan amalan saleh. Coba aku dulu di masa di dunia, dengan masa yang panjang, aku penuhi, aku maksimalkan dengan amalan-amalan yang saleh. Demikian harapannya, tetapi tidak akan mungkin terwujud. Kama qala Allah Ta'ala, ayat ini senada dengan firman Allah Jalla wa'ala pula di surat dan ayat yang lain. Yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya laitani, ya laita, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Dalam surat Al-Furqan ayat ke-27 dan 28. Bentuk penyesalan mereka, ya laitani, duhai dulunya aku, ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, mengambil jalan bersama para rasul. Ya wailata, kecelakaanlah yang besar bagiku, laitani lam attakhidh fulanan khalila, kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Menunjukkan bagaimana dampak yang negatif ketika mencari teman yang salah, teman yang mengantarkan kepada dosa, mendukung, membantu, nah, menyuruh kepada perbuatan mungkar, perbuatan bid'ah, perbuatan yang menyesatkan, dia pun ikut. Nah, karena sekian faktor, mungkin karena tidak enak, dia mempunyai balas jasa kepada teman akrabnya tadi, padahal teman itu adalah mengajak kepada penyimpangan. Akhirnya kemudian sampai datangnya ajal, dia tersesat pun sebagaimana temannya, teman akrabnya. Sebagai contoh, pamannya Rasul Abu Talib mati dalam keadaan kafir. Nah, salah satu faktornya adalah adanya keengganan, nah, untuk mengikuti seruan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai keponakannya, ya ammi qul la ilaha illallah, ucapkan wahai pamanku la ilaha illallah, yang dengan itu akan menjadi membantu aku, menjadi modal di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk menolongmu. Tetapi Abu Talib lebih mengedepankan dan merasa tidak enak dengan teman dekatnya, yakni pembesar Quraisy, yang ketika menjelang nazaknya Abu Talib, dua pembesar tadi ada di sisinya, sehingga ditoleh, ini temannya, ini keponakannya. Nah, mana yang dia pilih? Ketika Rasulullah SAW mengajak, ya ammi qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, ya, maka temannya tadi juga numpangi. Dia menyatakan, apakah engkau akan tinggalkan agama Abdul Muttalib? Nah, diulangi lagi oleh Rasul, ya ammi qul la ilaha illallah. Pembesar Quraisy tadi menyatakan, apakah engkau mau tinggalkan wahai Abu Talib millahnya Abdul Muttalib, yakni millah di atas kekufuran. Nah, sehingga kemudian pada akhirnya dia lebih memilih kepada teman akrabnya. Maka disebutkan oleh Allah pada ayat ini bentuk penyesalan ketika seseorang salah memilih berteman di dunia. Nah, coba dulu kalau aku tidak jadikan dia sebagai temanku, teman akrabku, Asyahid dari ayat ini pada kata ya laitani. Naam. Sebagaimana pada al-fajr ya laitani. Qaddamtu li hayati. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah melanjutkan, wa fil ayah dalilun ala annal hayata allati yambagi as-sa'yu fi asliha wa kamaliha wa fi tatmimi lidatiha hiyal hayatu fi daril qarar fa innaha darul khuldi wal baqa'. Di dalam ayat ini sebagai dalil bahwa hidup yang sepatutnya kita perjuangkan, hidup yang sepatutnya kita usahakan adalah mencari dan menyempurnakan dan juga melengkapi kelezatan adalah kehidupan di kampung akhirat nanti. Bagi orang yang berakal sehat, dia akan tahu apa maksud dia hidup. Dia hendaklah manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan diri pada kehidupan yang kekal abadi tanpa ada batas akhirnya. Nah, maka oleh sebab itulah sesungguhnya negeri akhirat adalah negeri yang kekal abadi. Darul qarar fa innaha darul khuldi wal baqa. Itulah tempat yang kekal abadi. Kemudian ayat yang ke-20. Lima, fayawma idhil la yu'adzibu azabahu ahad. Maka pada hari itu tidak seorang pun yang menyiksa seperti siksaannya. Seperti dengan siksaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu makhluk pun yang sama, yang bisa menyamai dengan siksaan Allah. Menunjukkan apa? Menunjukkan besarnya siksaan tersebut. Diterangkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, liman ahmala dzalikal yaum wa nasiyal amal lahu. Yang mana siksaan bagi orang-orang yang menyia-nyiakan hari itu. Selama di dunia dia tidak sama sekali mempersiapkan bahwa dirinya akan mati, akan mempertanggungjawabkan dari amalannya. Dan dia tidak beramal untuk menyongsongnya, untuk mempersiapkan hari itu. Wala yuthiqu wathaqahu ahad. Dan tidak seorang pun yang mengikat seperti ikatannya. Wathaq, yakni ikatan. Kata beliau, fa innahum yuqrinuna bisalasil min nar wa yashabuna ala wujuhim fil hamim. Thumma fin nari yusjarun. Fahada jazaul mujrimin. Wa amma manit ma'anna ilallahi wa amana bih. Wa saddaqa rusulah. Fayuqalu lahu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Maksudnya adalah mereka diikat dengan rantai dari an-nar. Kemudian mereka diseret ke neraka jahim, di atas mukanya kemudian dibakar dalam api, dan itulah balasan bagi al-mujrimin, bagi orang-orang yang durhaka. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, bahwa di hari itu tidaklah ada seorang pun yang diazab seperti azab yang menimpa orang tersebut. Dan tidak ada seorang pun yang diikat seperti mengikatnya. Dan termasuk perkara yang diketahui bahwa orang kafir itu tidak ada seorang pun yang diazab dengan azab yang menimpanya pada hari itu. karena dia akan ditimpakan rasa haus yang sangat atas penduduk an-nar di tempat menanti hisab. Lalu mereka melihat kepada an-nar seakan-akan fata morgana, padahal mereka dalam keadaan haus. Dan fata morgana adalah apa yang disaksikan oleh manusia pada musim panas, ketika panas memuncak di daratan hingga terhayalkan pada dirinya bahwa itu adalah air. Jadi mereka melihat ke neraka seakan-akan fata morgana ketika mereka dalam keadaan haus. Maka mereka berdesak-desakan menuju ke sana dengan cepat. Apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan untuk minum. Maka jika mereka telah sampai di depan an-nar, dibukalah pintu-pintunya dan para penjaganya menyatakan kepada mereka, alam ya'tikum rusulum minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yundirunakum liqa'a yaumikum hadha. Apakah belum datang kepada kalian rasul-rasul di antara kalian yang membacakan kepada kalian ayat-ayat Rabb kalian dan memperingatkan kalian terhadap pertemuan di hari ini? Maka ini sebagai hujjah bagi kalian. Jadi mereka, kata beliau, dicela sebelum masuk ke dalam an-nar. Dan celaan merupakan siksaan hati dan kepedihan di jiwa sebelum mereka merasakan kepedihan an-nar. Sedangkan orang-orang yang benar keimanannya, membenarkan para rasulnya, maka akan dikatakan pada ayat berikutnya, ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Maksudnya ila dzikrillah, jiwa yang mengingat Allah, berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. As-sakinah ila hubbih, yang tenang mencintai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allati qarrat ainuha billah, sedap pandangannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan irji'i ila rabbiki, maka kembalilah wahai jiwa ila rabbiki, kepada Rabbmu dengan kenikmatan-kenikmatan yang ada. Kata beliau, alladzi rabbaka binikmatih, kembalilah kepada Rabb yang telah memeliharamu dengan berbagai kenikmatannya. Wa asda 'alaika min ihsanihi ma sarrat bihi min awliyaihi wa ahbabihi, yang melimpahkan kepada kalian sebagian ihsannya hingga kalian termasuk dari wali-wali dan kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha, diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Radiyatan anillah wa an ma akramaha bihi minat thawab, Allahu qad radiya anha. Dalam keadaan ridha kepada Allah dan pahala yang diberikannya, dan Allah pun subhanahu wa ta'ala meridainya. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah, kata Allah jalla wa ala, ke dalam jamaah hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam jannahku. Hadza tukhatib bihi ar-ruh yaumal qiyamah wa tukhatib bihi halal maut. Dan ucapan ini ditujukan kepada ruh pada hari kiamat kelak, dan ditujukan pada saat kematiannya. Bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertauhid, itulah orang-orang yang berjiwa mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Semoga Allah Jalla wa'ala menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang tenang, memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang bertauhid, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sebenarnya, dan kita bisa pertahankan sampai akhir nafas kita yang terakhir menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bertauhid yang sebenar-benarnya. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang bisa kita bahas surat Al-Fajr secara tuntas, kurang dan lebihnya. Yang benar semata-mata datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan, semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.